Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita sedang belajar syurutul qiyas. Akhadna al-awwal minha. Wa huwa madha? Syartul awwal. Yushtaratu fil 'amal bil qiyas syurut minha. لا يصادم ايوه لا يصادم دليلا اقوى منه لا يصادم دليلا اقوى منه طيب اذن فلا اعتبار بقياس الذي يصادم ماذا ما هو الدليل اقوى من القياس النص عن القرآن والسنة أو الإجماع أو قال الصحابي على القول بأنه حجة بشرطيه فإذا صادم النص أو الإجماع أو قال الصحابي بشرطه على القول بأنه حجة فهذا القياس يسمى قياس فاسد فاسد الاعتبار فاسد الاعتبار نعم فقياس أبي حنيفة الأحناف قياس صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها بدون ولي على ماذا يقيسونه على صحة بيعها لمالها نعم وهذا فاسد العلم لأنه يصادم ماذا يصادم آية أو حديثا أو إجماعا أو ماذا حديثا صحيحا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي طيب الشرط الثاني وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة واصل مثال ذلك أن يقول يجري الربا في الذروة قياسا على الرز ويجري في الرز قياسا على البر فالقياس هكذا غير صحيح ولكن يقول يجري الربا في الذروة قياسا على البر لقياس على أصل ثابت بنفس يكون الثانية يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع dipersyaratkan bahwa hukum asal, al-asal, hukum yang ada pada pokok yang menjadi dasar qiyas, ya, al-asal indana al-aslu al-far'u al-illatul jami'ah bain aslu al-far'u wal-hukum. Jadi hukum yang ada pada al-asal, pada pokok yang menjadi asal acuan qiyas, sabitan, tetap binasil ijma' berdasarkan nas atau ijma'. Jadi begitu. Fa in kana thabitan bi qiyas, apabila hukumnya ada pada al-asal berdasarkan qiyas juga, jadi sebenarnya dia sudah hasil qiyas gitu. Yang menjadikan acuan dasar pokok qiyas ini itu sebenarnya sudah hasil qiyas. Artinya dia sudah pernah menjadi fara', ya kan? Sudah pernah menjadi fara' atas suatu asal, kemudian ditetapkan hukumnya, kemudian dia mau dijadikan dasar, ya, lam yasih al-qiyas 'alaihi, tidak sah mengqiyas atasnya. Wa innama yuqasu 'ala al-asli al-awwali, ya, sesungguhnya dikias atas al-asl al-awwal, pokok yang pertama. Lianna ruju'a ilaihi aula, karena merujuk kepadanya yang pertama, yang pokok yang pertama itu lebih tepat, ya, lebih diutamakan. Oleh anna qiyas al-far'i alaihi alladhi ja'ala aslan qad yakunu ghairu sahih, karena dan alasan yang kedua, karena sesungguhnya mengqiyas fara' cabang atasnya, ya, atas pokok yang dijadikan pokok tadi itu, boleh jadi tidak benar. Nah, boleh jadi tidak benar. Walian al-qiyas, ala al-far'i, thumma al-far' ala asli tatwil bila faedah. Alasan yang ketiga, karena qiyas atas cabang, kemudian cabang atas al-asl ini memanjang, ya, tafwil. Ini apa, pemanjangan yang bila faedah, tidak ada faedahnya. Kenapa dibuat panjang begitu? Nah, jadi bertele-tele gitu. Langsung aja ke asal yang pertama. Nah, contoh dikatakan yuqal yajri riba fi dhurah qiyasan ala ruz. Dikatakan bahwa riba terjadi pada dhurah, yakni di dhurah, jagung dijadikan sebagai barang ribawi, ya, yang bisa terkena riba jika tidak memenuhi syaratnya, berdasarkan qiyas atas ruz, beras. Sedangkan ruz sendiri, penetapan ruz sebagai barang ribawi itu bukan berdasarkan nas atau ijma', melainkan berdasarkan qiyas juga. Wa yajri fi ruz qiyasan 'alal bur, dan riba berlaku pada ruz sebagai barang ribawi berdasarkan qiyas kepada al-bur, karena yang tetap berdasarkan nas adalah al-bur, as-sya'ir, al-bur bil bur wa as-sya'ir bil sya'ir, al-dhahab bil dhahab wal fidda bil fidda, mithlan bi mithlin, yadan bi yadin. Nah, tetapan bur, gandum bur dan gandum sya'ir sebagai barang ribawi itu berdasarkan nas hadis. Nah, adapun arus beras, penetapan sebagai barang ribawi hanya berdasarkan qiyas kepada gandum bur. Nah, fal qiyasu hakadha ghairu sahih, maka kias dengan cara demikian tidak benar. Walakin yuqal, akan tetapi dikatakan yang benar caranya adalah yajri riba fi dzurati qiyasan 'ala al-bur. Terjadi riba pada jagung sebagaimana ribawi berdasarkan kias kepada gandum bur. Liqas 'ala aslin thabitin binas, agar kias dilakukan atas suatu asal pokok, acuan kias, dasar kias yang hukumnya thabit binas, hukumnya telah tetap berdasarkan nas. Nah, intinya dalam masalah ini aqwa al-aqwal mengenai illat yang ada pada barang ribawi seperti gandum bur dan gandum syair, yaitu illat ta'am. Illat ta'am yaitu illat sebagai makanan pokok. Sebagai makanan pokok. Nah, maka apa saja yang merupakan makanan pokok? At-ta'am wal kaunuhu ta'aman wa makilan. Nah, itu illatnya. Kaunuhu ta'aman wa makilan. Posisinya sebagai ta'am, ta'am di sini maksudnya makanan pokok. Ya, dan makil, makil yakni ditakar. Nah, ditakar. Jadi apa saja yang menjadi makanan pokok di negeri itu, maka itu menjadi barang ribawi. Dan cara penyamaannya agar sawa'un bisawa'in, takarannya apa, agar nilainya sama, tidak ada selisih supaya tidak terjadi riba fadl, riba selisih, ya, ada yang lebih. Caranya dengan makil, dengan kaya, yaitu ditakar. Jadi gula masuk, sukar masuk, beras masuk, ya, karena itu makanan pokok semua. Nah, gula, beras, dan yang makanan pokok, dan dia ditakar untuk penyamannya. Nah, jagung tidak masuk makanan pokok enggak di negeri kita? Di, misalnya kita yang di sini, ya, masuk makanan pokok, jagung? Enggak ya, kayaknya. Hah? Makanan pokok. Di Kendari sana, di anu di Muna. Nah, jika dia sebagai makanan pokok jagung, ya berarti masuk. Nah, tapi kias jangan dikias terus, jangan dikias ke beras, karena beras itu hasil kias, berasnya ke gandum bur langsung. Nah, jadi jika menukar jagung dengan jagung, beras dengan beras, gula dengan gula, ya, dan yang lain yang memang dia itu makanan pokok, harus sama takarannya, bukan timbangan, bukan, tapi takaran, ditakar, liter gitu, harus sama. Kapan ada selisih maka riba, dan harus serah terima langsung, ya, dan dia di kontan, tidak boleh dan tersisa, ya. Tidak boleh ada yang tersisa dalam keadaan sudah berfisa majlis. Tidak boleh berfisa majlis sampai tuntas. Nah, jika berfisa majlis sebelum tuntas, ada yang belum, sebagiannya belum diserahkan, maka riba nasi'ah. Riba nasi'ah, yaitu riba ketertundaan. Salah tadi mana? Nah, ini gambaran tentang barang ribawi. Baik, yang ketiga. Illatun ayakun ala hukmil asli illatun ma'lumatun yumkin al jam'u bainal asli wal far'i fiha fa in kana hukmul asli ta'budiyan mahdhan lam yasih al qiyas 'alayhi qala dhalik ay qala lahmun na'amati yang fidul wudu'a qiyasan ala mushabahatiha lahu. Faqul hadza al-qiyasu ghairu sahihin li anna hukm al-aqli laysa lahu illatun ma'lumatun wa innama huwa ta'budi innama huwa ta'budiyun mahdun 'alal mashhur. Nah, yang ketiga, hukum yang ada pada al-asal, pada pokok, menjadi acuan kias, menjadi asal kias. Hukum yang ada itu berdasarkan illatun ma'lumatun. Hukum itu karena suatu illat yang diketahui. Karena suatu illat yang diketahui. Ada illat yang diketahui. Illatun ma'lumatun. Jadi ada faktor hukum yang menyebabkan hukum itu ada pada perkara tersebut. Liyumkin al-jam'u bainal asli wal fara' fiha. Agar mungkin untuk menggabungkan jarak antara pokok dan cabang fiha pada illat yang diketahui itu. Illat itu ada pada al-asal, ternyata ditemukan juga illat itu ada pada fara', sehingga keduanya al-asal dan fara' bisa digabungkan dengan satu illat sehingga bisa disamakan hukumnya. Berdasarkan sesuai definisinya kan, tasfiyatu far'in bi aslin atau bi ibaratil ukhra ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin li 'illatin jami'atin baina huma, kan begitu. Jadi illatul hukm itu adalah salah satu rukun qiyas, labud minha, syarat itu. Fa in kana hukmul asli ta'budiyan mahdhan, apabila hukum yang ada pada pokok, ya, al-asal yang merupakan asal, hukumnya itu adalah karena tergolong perkara ta'abudi mah murni dalam rangka beribadah kepada Allah tanpa diketahui illatnya, fakta hukumnya. Ada suatu perkara, ya, hukumnya tsabit bin nas, hukumnya tetap dia merasakan nas, tapi tergolong amrun ta'abudi, yakni perkara itu, hukum itu perkara ta'abudi yang murni, hukum itu dalam rangka beribadah kepada Allah, tidak ada illat terhukum yang diketahui. Tidak ada faktor hukum yang diketahui. Lam yasih al-qiyasu alaihi, tidak sah melakukan qiyas atasnya. Kenapa? Karena salah satu rukun qiyas tidak terpenuhi, yaitu apa? Illatun jami'atun bainahuma. Illat yang bisa menggabungkan antara fard dengan asal tidak ada. Bagaimana bisa diqiyas? Akan begitu. Nah, contoh. Dikatakan bahwa lahm an'amah, yaitu apa? Na'amah burung onta. Ada burung onta namanya. Bentuknya seperti onta, tapi burung. Nah. Ya, daging burung onta itu yang kudul wudu. Membatalkan wudu. Qiyasan ala lahmin ba'ir, berdasarkan qiyas atas daging onta. Nah, daging onta kan ada nasnya, kan begitu. Atawadda'u min luhum al-ibil, ya Rasulullah tawadda'u min al-ibil, na'am. Ya. Apakah aku berwudu karena makan daging onta, kata Nabi, ya. Dia yang aku berwudu. Apa illatnya? Apa faktor hukum di balik hukum daging onta itu membatalkan wudu? ini sulit mencari ilatnya. Nah, saya akan dinukil nanti yang masyhur ta'budi. Perkara murni hukumnya itu dalam rangka beribadah kepada Allah, jadi kita apa faktor hukumnya. Nah, tapi ini misalkan ada yang mengatakan jika makan daging burung unta, ada burung yang mirip unta, itu membatalkan wudu dikias kepada daging unta li musyabahatiha lahu, karena kemiripan kesamaan burung unta dengan unta. Hanya karena mirip ya, si mirip bentuknya, makanya disebut burung unta karena mirip unta, terus dikias fayuqal, maka dikatakan hadal qiyasu ghairu sahih, qiyas ini tidak sahih, karena hukum al-asli laisa lahu illatun ma'lumatun, karena hukum yang ada pada asal, al-asl yang dijadikan acuan dasar qiyas, tidak ada illat yang diketahui, tidak memiliki illat yang diketahui, wa innama huwa ta'budiyun mahdun 'ala al-mashhur, sesungguhnya itu adalah perkara ta'budi murni dalam rangka beribadah mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan pendapat yang masyhur. Jadi bagaimana mau dikias? Nanti diketahui, sementara tidak diketahui. Ini faktor hukumnya. Terus kemudian dikatakan faktor hukum itu ada juga di burung unta, sehingga faktor hukum itu menggabungkan antara keduanya dalam hukum yang sama. Tidak ada. Tak ada tentang budi. Jelas? Ar-Rabi'ah. Ala ma'nan. Yang keempat, jika berdasarkan yang ketiga tadi, yaitu ayakun al-hukmi nas illatun ma'luma, illatun ma'luma ada. Syarat keempat, antakul al-illatu mustamilatan ala ma'nan munasibin lil-hukmi, yu'lamu mu'a'idhi syar'i tibaruhu. Illat yang ada tersebut, faktor hukum yang ada itu, mengandung suatu makna ya, atau meliputi suatu makna mustamilah, yang meliputi, mencakup. Nah, atas suatu makna munasibin, suatu makna yang munasib, makna yang selaras gitu, lil hukum, dengan hukum yang ada, yang hal itu yu'lamu diketahui min qawaidi syar'i, dari kaidah-kaidah syariat, i'tibaruhu perhitungannya. Jadi diketahui dari kaidah-kaidah syariat bahwa makna yang ada di balik itu memang mu'tabar, sesuatu yang diperhitungkan. Contoh kan iskar fil khamr, misalkan ya, contohnya apa, memabukkan ya, memabukkan yang ada pada khamr. Makna memabukkan yang ada pada khamr ya, ini makna munasib lil hukum, makna yang selaras dengan hukum untuk kemudian di khamr itu di haramkan. Nah, baik. Jelas ini? Wa in kana al-ma'na wasfan tardiyan la munasabata fihi lam yasihha at-ta'lilu bihi. Nah, sebelum lanjut, hadisnya kan jelas, kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Ma'askara. Kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang sedikitnya memabukkan, sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Oleh karena itu kata Umar bin Khattab, al-khamru ma khamara al-aql. Al-khamr itu adalah sesuatu yang menutup akal. Jadi penyebutan iskar memabukkan yang ada pada hadis, penyebutan iskar memabukkan yang ada pada hadis itu adalah penyebutan suatu illat yang menjadi faktor hukum itu kenapa khamar diharamkan. Mu'tabar, sesuatu yang mu'tabar untuk pengharaman. Fa'inkan makna wasfan tardiyan, apabila makna yang disebutkan itu adalah suatu sifat yang sifatnya tardi, ya, bukan inti gitu. Nah, bukan penyifatan yang inti, hanya tardi, yakni penyebutan begitu saja, sekadarnya gitu. Nah, penyebutan begitu saja yang terlewat begitu penyebutannya, bukan inti, sasaran inti, bukan sasaran inti untuk disebutkan karena itu diperhitungkan dalam pengharaman perkara itu, maka jadi tidak bisa. La munasabata fi, tidak ada sebenarnya keterkaitan, keselarasan dengan hukum yang ada. Sifat yang disebutkan itu hanya sesuatu yang disebutkan begitu saja, lewat, terlewat penyebutannya begitu. La munasabata fi, tidak ada sebenarnya keterkaitan, keselarasan dengan hukum. Lam yasihha at-ta'lilu bi, maka tidak sah, tidak benar menjadikan itu sebagai illat hukum perkara itu. Kasawadi wal bayadi, maksudnya seperti penyebutan warna hitam, warna putih misalkan dalam satu perkara. Contoh hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna barirata khuyirat ala zawjiha, bahwa sesungguhnya barirah khuyirat ala zawjiha hina ujiqat. Dia khuyirat, diberi pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilih, ala zawjiha, atas suaminya, antara masih tetap mempertahankan diri sebagai istri atas suaminya atau dia berpisah, hina ujiqat, ketika dia dimerdekakan. Jadi Barirah ini budak wanita amah, punya suami abid juga budak, suami istri dua-duanya budak. Allah takdirkan Barirah dimerdekakan, jadi hurrah, dia merdeka, sementara suaminya masih statusnya masih budak. Maka Barirah yang telah hurrah ini, karena utiqat, fina utiqat, ketika dimerdekakan, khuyirat ala zawjiha, oleh Nabi diberi pilihan, masih mau lanjut dengan suaminya yang masih budak atau mau berpisah. Nah, dia punya pilihan. Karena berat kan, dia sudah merdeka kemudian suaminya masih budak. Boleh jadi wanita tidak sanggup. Maka ini adalah kebijakan syariat. Ya. Qala wa kana zawjuhu 'abdal aswada. Nah, kata Ibnu Abbas pada penyebutan hadis ini, Jadi Ibn Abbas menyebutkan, menyifatkan sesuatu yang itu tordi sifatnya. Bukan sasaran inti kan. Hanya terlewat begitu penyebutannya. Wakana zawjuha abdan aswada. Dan adalah suaminya seorang budak yang aswad. Aswadnya ini yang tordi. Yang sasaran inti di sini yang mana? Penyifatan yang mana yang inti? Yang inti abdan. Bagi dia itu putih atau hitam. Yang jelas dia abd statusnya. Tapi Ibn Abbas menyebutkan, melengkapi bahwa suaminya itu aswad, budak yang hitam. Aswad ini tordi. Jadi hadisnya luar bukhori. Kata Syekh, faqauluhu aswada, maka ucapan Ibn Abbas mengatakan aswada suaminya hitam, itu wasfun tordi. Wasfun tordi, penyifatan yang sifatnya lepas, lewat, begitu saja. Bukan la munasabata fi al-hukm, tidak ada keterkaitan pada sifat itu dengan hukum yang ada. Walidzalika, oleh karena itu yathbutul khiyaru lil amati, berlaku ya telah tetap hukum khiyar, kebebasan untuk memilih antara lanjut dengan suaminya atau tidak bagi seorang budak wanita idza utiqat, apabila dia telah dimerdekakan, tahta 'abdin, dalam keadaan dia istri seorang budak. Wa in kana abyadha, meskipun suaminya budak itu putih, wala yathbutu laha idza utiqat tahta hurrin, wala yathbutu laha yakni khiyar, dan tidak berlaku baginya hukum khiyar untuk memilih antara lanjut atau tidak atau berpisah, idza utiqat tahta hurrin, apabila dia dimerdekakan dalam keadaan dia istri seorang laki-laki yang merdeka. Wa in kana aswada, meskipun suaminya itu hitam. Dia tadinya amah diperisti oleh orang merdeka. Suaminya hitam. Kemudian dia dimerdekakan. Dua-duanya sama-sama berstatus merdeka. Apakah dia diberi hak khiyar dengan alasan suaminya hitam? Tidak. Karena suaminya hur. Nah. Illat ini apa? Illatnya adalah apabila dia dimerdekakan dalam keadaan suami dia berstatus ketika itu istri seorang budak. Ya. Tanpa melihat bagaimana warna kulit budak itu. Jelas? Hah? Nah. La'alla na'tafi. Kemisah. Hah? Nah. Nakta. Para Allah.